Wa takhlilu asabi il yadaini bitasbik wa rijlaini bi ayyi kaifiyatin kanat. Kesunahan wudu yang selanjutnya adalah menyela-nyelai jari, baik jari tangan maupun jari kaki. Dan cara menyela-nyelai jari tangan adalah dengan cara tasbik. Tasbik ialah memasukkan jari-jari ke jari-jari yang lain, memasukkan jari tangan ke jari tangan, sela-sela jari tangan yang lain. Dan cara menyela-nyelai jari kaki adalah dengan cara apapun. Artinya cara apapun yang digunakan ini bisa mendapatkan kesunahan menyela-nyelai jari kaki. Namun cara yang paling utama adalah menyela-nyelai jari kaki dari arah bawah ya. Menyela-nyelainya dari arah bawah menggunakan jari kelingking tangan kiri. Dimulai dengan jari kelingking kaki kanan, diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri. Jadi cara menyela-nyelai jari kaki ini biasanya diringkas oleh ulama dengan istilah dengan jari kelingking, dari jari kelingking ke jari kelingking. Jadi dengan jari kelingking tangan kiri, dari jari kelingking kaki kanan ke jari kelingking kaki kiri. Jadi menyela-nyelainya dari arah bawah. Wa italatul hurati bi ayaksilam alwajhi muqaddama ra'sihi wa udunaihi wa safhatai unukihi. Kemudian kesunahan yang selanjutnya adalah italatul ghurah. Italatul ghurah adalah melebihi atau melebihkan basuhan kepala. Jadi kewajiban membasuh kepala hanyalah sampai ke batas-batas kepala yang telah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Namun disunahkan untuk membasuh lebih dari itu, yaitu membasuh rambut bagian depan, membasuh telinga, dan juga membasuh leher bagian atas. Itu namanya itolatul ghurah. Ini ada yang kurang ya. Sebelum kata rijla ini ada yang kurang. Tapi kekurangannya di dalam garis itu ya. Wa itolatu tahjil di dalam garis itu. Wa itolatu tahjil bi ayyaksila ma'al yadaini ba'da adudaini. Kemudian wa ma'ar rijli gitu ya. Wa ma'ar rijli. Jadi yang di dalam garis yang kalimat yang atas itu seharusnya berada di bawah garis ya seharusnya. Wa italatu tahjil bi ayyaksila ma'al yadaini ba'da adudaini wa ma'ar rijlaini ba'da saqaini. Wa ghayatuhu isti'abul adudi wasyak. Selain kesunahan melebihi basuhan kepala yang disebut dengan italatul ghurah, ada juga kesunahan melebihi basuhan tangan dan kaki. Kesunahan itu diistilahkan dengan italatut tahjil, yaitu membasuh kedua tangan beserta bagian di atas siku dan membasuh kaki beserta kaki yang di atas mata kaki ya. Jadi tidak hanya batas wajib saja tetapi melebihinya. Dan kesempurnaan dari kesunahan ini adalah membasuh hingga ke bahu bila tangan dan membasuh hingga ke lutut bila membasuh kaki. Wa dzalika li khabari sayyihain inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyuti la ghurratahu falyaf'al jada muslim wa tahjilahu. Ayo doauna bi dzal wujuhi wal aidi wal arjul. Jadi kesunahan melebihi basuhan wajah dan tangan kaki ini karena ada sabda Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam kitab Bukhari Muslim, yaitu kelak umatku akan dipanggil di hari kiamat dengan keadaan wajah, tangan dan kaki yang mencorong. Jadi wajahnya mencorong, kaki dan tangannya juga mencorong. Yang itu semua disebabkan karena di dunia melakukan wudu. Maka barang siapa yang ingin memperpanjang sinarnya, bila seseorang ingin memperbanyak sinarnya di saat hari kiamat, maka lakukanlah dalam arti bila kita membasuh bagian wudu hanya bagian yang wajib saja, maka cahaya kita kelak di hari kiamat hanya sebatas itu. Tetapi kalau basuhan kita perpanjang, basuhannya kita perbanyak, maka kelak kita juga sinar kita semakin banyak. Jadi maksud dari hadis ini adalah kelak umat Nabi Muhammad akan dipanggil dalam keadaan wajah, tangan dan kaki yang bersinar. Wa yahsulu aqallul itolati bi ghusli adna ziyadatin alal wajib wa kamaluha bi isti'abi ma marra. Seperti keterangan yang telah dijelaskan bahwa dua kesunahan ini cukup bisa didapatkan dengan membasuh anggota yang tidak wajib. Artinya melebihi basuhan dari basuhan wajib itu sudah bisa digunakan untuk mendapatkan kesunahan ini. Namun untuk kesempurnaan sunnah disunahkan hingga sampai ke batas maksimal kesunahan. Wallahu a'lamu bishawab.